Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi, Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-39 dengan judul Geger Kitab Ilmu Sejati. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, hiasan musik Hari Sabar, dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-19 ini menampilkan M. Abud sebagai Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Wenda Lubis sebagai Kraing Bandang, Iwan Dahlan sebagai Madukrama, Rifki sebagai Kijangkung, Aris sebagai Galingga, Eli Ermawati sebagai Antingulan, dibantu oleh Untung, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, akhirnya Purbaya menerima tantangan Madukrama dan orang-orangnya. Dan malam itu, terjadilah pertarungan seru antara orang-orang utama Istana Karang dengan Purbaya dan orang-orangnya. Purbaya menghadapi Madukrama, sedangkan Kijangkung dan Kalajantuk serta 3 senopati utama menghadapi 6 orang pilihan dari Istana Karang. Cempaka menghadapi Panglima Kraing Bandang. Kenapa Paman berhenti? Rasanya belum semua ilmu yang Paman miliki Paman keluarkan. Aku yakin kau masih memiliki ilmu yang lebih hebat lagi dari yang sekarang. Iya, aku masih memiliki banyak ilmu simpanan. Kuharap kau juga mengeluarkan ilmu yang lain. Karena kalau kau terus bertahan dengan ilmu yang sekarang ini, kau tidak akan bisa bertahan. Kau akan terkena pukulanku. Paman Bandang, kau hebat, akalmu panjang. Sebenarnya kau sudah putus asa menghadapi ilmu semedi dewa gila milikku. Kau tidak kuasa memusnahkan dan menjatuhkan aku. Aku yakin, kalau aku tetap menggunakan ilmu ini, apapun jurus yang kau pergunakan, kau tidak akan bisa menyentuhku. Tapi untuk menghormati tamu, aku akan melayanimu dengan ilmu yang lain. Ah, sudahlah. Jangan kau pandang pangeranmu. Junjunganmu itu menghadapi suamiku. Dan sebentar lagi, dia akan roboh dan tunduk. Ketahuilah, suamiku memiliki kehebatan 2 kali di atasku. Nah, bersiaplah. Aku akan mengeluarkan ilmuku yang baru. Setelah berkata demikian, Cempaka segera menyelamkan 2 tangannya di depan dada. Matanya tajam dan liar ke depan. Tak lama kemudian, tampak tubuhnya menegang. Pada saat berikutnya, tampak baju yang dikenakan oleh Cempaka mengembung. Badannya tiba-tiba membesar. Mendadak tubuh Cempaka melayang ke udara, lalu mengambang seperti seekor kelelawar. Ilmu kelelawar sakti. Dia memiliki ilmu kelelawar sakti. Dulu beberapa puluh tahun yang lalu, ilmu ini pernah membuat geger tanah Jawa dan Pasundan serta wilayah Istana Karang. Oh, dulu ilmu ini milik tokoh nomor 1 dari aliran hitam. Lalu dari mana dia menguasainya? Aku harus menahannya dengan ilmu andalanku. Kalau tidak, aku akan jatuh saat ini juga. Bagus, kau mengeluarkan ilmumu juga, Paman. Sementara itu, Purbaya dan Madukrama masih bertarung dengan seru. Pangeran muda itu begitu bernafsu untuk menjatuhkan Purbaya. Namun semakin kuat dan cepat dia menyerang, semakin cepat dan ringan pula tubuh Purbaya bergerak. Kenapa kau berhenti, Pangeran? Bukankah kau ingin menjatuhkan diriku? Ayo, seranglah lagi. Kau memang seorang laki-laki pengecut. Kau hanya menghindar. Kenapa kau tidak menyerang? Apakah kau tidak punya kemampuan untuk menyerangku? Hah? Ayo, jangan jadi pengecut. Keluarkan ilmumu. Madukrama, kau seharusnya sudah bisa mengukur kemampuanmu. Tapi agaknya kesombonganmu telah menutup mata hatimu. Seharusnya kau hanya layak menghadapi prajurit utama kami. Tapi biarlah, aku akan membuka matamu. Bersiaplah, dan akan kuakui kehebatanmu kalau kau bisa menahan jurusku ini. Purbaya menarik kedua tangannya, lalu menutupnya di depan dada. Matanya tenang, namun pandangannya sangat tajam. Mata itu membuat sinar mencorong yang penuh wibawa. Perlahan tubuh itu menurun dan akhirnya duduk di tanah. Pada saat itulah uap kuning keluar dari wajahnya. Semakin lama uap itu semakin tebal. Madukrama terpana. Ia segera menggeser tubuhnya dan mengeluarkan ilmunya. Namun saat itu Purbaya telah menyerangnya dengan cepat. Madukrama tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tubuh berdiri kaku karena Purbaya telah menotok tiga bagian urat terpenting di tubuhnya. Paman, kau dengar teriakan itu. Dan lihatlah, pangeranmu sudah ditaklukkan. Dia tidak bisa menjual kesombongannya lagi. Pangeran Madukrama ditotok. Tubuhnya tegak bagaikan patung. Untung perempuan ini menghentikan serangannya. Kalau tidak, aku pun pasti dapat dijatuhkannya. Dia menghentikan serangannya persis di saat aku tak mampu. Wajah Purbaya berubah kuning. Tatap matanya penuh wibawa. Dia kelihatan agung. Ilmu apa yang dimiliki pemuda itu? Dia seperti dewa yang turun dari kahyangan. Kenapa kau terpendung, Paman? Apakah kau akan melanjutkan kembali pertarungan ini? Nah, kau lihat itu, Paman. Tiga orang pembantu utamamu jatuh tersungkur. Kurasa mereka tidak perlu melanjutkan pertarungan lagi. Suruhlah mereka berhenti. Ternyata ucapan Nyai Anting Wulan telah menjadi kenyataan. Bahwa aku tidak boleh membangunkan macan gunung yang sedang tidur. Kelima orang itu bisa memukul roboh tiga orang-orang pilihan Istana Karang. Padahal, di sana mereka sulit dicari tandingannya. Ternyata di sini mereka hanya dijatuhkan oleh senopati dan orang buntung itu. Dan orang tua yang bernama Ki Janggung itu. Wah, ilmunya juga hebat. Aku memang harus menghentikan pertarungan ini. Calingga, hentikan semua! Paman Janggung, mundurlah! Baiklah, Tuanku Putri. Senopati, Kalajantung, mundur! Hop! Paman Kraeng Bandang, maafkan atas kekasaran kami orang-orang Karang Sedana. Sesungguhnya kami tidak bermaksud demikian. Tapi keadaan memaksa. Oh ya, agaknya Paman belum menyelesaikan pertandingan Paman dengan istriku. Silahkan Paman melanjutkannya. Atau Paman menganggap selesai persoalannya. Maafkan kami, Tuanku Purbaya. Agaknya memang persoalan kitab pusaka itulah yang membuat Pangeran Muda begitu berkeras mencari Tuanku kemari. Agaknya memang kitab pusaka itu telah membuat suasana kita menjadi lain. Tapi terus terang, saya tidak akan melanjutkan pertikaian ini. Biarlah semuanya selesai di sini. Dan saya mohon, sudilah kiranya Tuanku membebaskan totokan pada Pangeran Muda. Setelah itu, biarlah kami pergi dari sini. Maaf, Paman. Agaknya totokan itu memang tidak bisa kupunahkan. Karena dia akan punah dengan sendirinya setelah Paman meninggalkan batas kota Raja Karang Sedana ini. Maka itu, sudilah kiranya Paman membawa atau memerintahkan beberapa prajurit Paman untuk menggotongnya keluar dari sini. Terima kasih, Tuanku Purbaya. Galingga, bawalah 3 orang temanmu. Gotong Pangeran Muda, kita kembali. Baik, Tuan. Tuanku, sekali lagi maafkanlah kami. Dan janganlah semua ini dijadikan suatu pertanda peperangan. Dan kami pun akan melupakan soal kitab itu. Mungkin bukan jodoh Pangeran Buddha. Paman Kraeng, kitab itu pun bukan jodohku. Karena kitab itu telah dibawa pergi oleh si pemiliknya. Kayan Manggala telah membawanya pulang ke tempat tinggalnya. Dan kitab itu memang miliknya. Sebaiknya memang kita lupakan saja kitab itu. Tuanku Purbaya dan Tuanku Permaisuri, maafkan kami. Sekarang kami akan kembali. Silahkan, Paman. Oh ya, Paman. Kalau Pangeran Muda tersadar, sampaikan maafku untuknya. Panglima Kraeng Bandang mengangguk hormat. Lalu ia memerintahkan Galingga untuk membawa Pangeran Madukrama pergi. Paman Jangkung, awasi mereka. Bawa ketiga senopati itu. Paman Jantuk biar tinggal di sini. Baiklah, Gusti Prabu. Hamba akan mengawasi mereka. Senopati, mari kita pergi. Galingga, cepatlah jalan. Bawa Pangeran Muda berjalan lebih dulu. Biar beliau cepat sadar dari pingsannya. Baiklah, Tuanku Panglima. Ayo kita bawa berlari. Senopati Galingga segera membawa Pangeran Madukrama berlari bersama 3 orang pembantunya. Sementara di belakangnya menyusul Panglima Kraeng Bandang. Ilmu totok yang aneh. Ilmunya baru punah setelah keluar dari batas kota raja. Berarti memang setiap yang ditotoknya harus keluar dulu dari batas kota raja baru bisa sembuh. Kalau begitu, memang ilmu yang hebat. Sementara musuhnya keluar untuk menyembuhkan totokan, berarti mereka di dalam keraton telah bisa mempersiapkan segalanya dengan baik. Wah, luar biasa, Purbaya. Seorang raja muda dengan kehebatannya yang luar biasa. Istrinya mengatakan bahwa Purbaya memiliki ilmu 2 kali lipat lebih tinggi darinya. Sedangkan untuk melawan Cempaka saja, aku harus memeras tenaga. Aku yakin dia belum mengeluarkan seluruh kemampuannya. Lalu orang-orangnya juga memiliki ilmu yang tinggi. Tapi Purbaya juga mengatakan bahwa kitab pusaka itu telah dibawa oleh bocah kecil pemiliknya itu kembali ke tempatnya. Tapi kemana? Iya, kalau memang berjodoh, pasti akan berjumpa. Sekarang yang penting, Pangeran Muda harus siuman dulu. Di mana aku? Kenapa aku kalian gotong begini, ya? Oh, maaf Pangeran. Hamba berempat diperintahkan oleh Tuanku Panglima. Pangeran baru saja sadar dari pingsan. Benar, Pangeran. Hambalah yang memerintahkan Galingga menggotong Pangeran. Pangeran pingsan terkena totokan Purbaya. Dan Pangeran akan sadar kalau sudah berada di luar batas kota Raja Karang Sedana. Sekarang Pangeran sadar. Berarti kita telah berada di luar kota raja. Maaf, Pangeran. Kita memang tidak bisa menjatuhkan mereka. 6 pengawal utama yang hamba bawa saja jatuh. Hanya di tangan senopati mereka. Sedangkan kita tidak mungkin mengerahkan prajurit. Karena akan mengundang peperangan terbuka. Kurang ajar. Suatu saat kelak, aku akan membuat perhitungan dengan orang-orang Karang Sedana. Tapi, kitab itu bagaimana, Paman? Pangeran, kitab itu benar-benar telah dibawa oleh bocah yang bernama Kayan itu. Agaknya orang buntung itu berkata jujur. Sebaiknya bocah itu saja yang kita cari. Iya, kita cari bocah itu. Kitab itu harus menjadi milikku. Kitab tak boleh jatuh ke tangan orang lain. Dia harus jadi milikku. Kita harus terus mencarinya. Kita tidak akan pulang ke Istana Karang kalau belum mendapatkan kitab pusaka itu. Iya, kami akan ikuti kemauan Pangeran. Iya. Sekarang sebaiknya kita istirahat dulu. Besok kita harus mencari kuda. Kanda Prabu, siapa sebenarnya mereka itu? Waktu di Gua Karang kita bertemu dengan Pangeran Madukrama, dan sewaktu itu Dinda melihat Pangeran itu dikawal oleh dua orang tokoh yang memiliki ilmu yang cukup lumayan. Tapi tadi malam dia datang dengan seorang laki-laki yang memiliki ilmu silat cukup tinggi dan membawa 100 lebih pasukan serta jago-jago utama mereka. Entahlah Dinda, Kanda juga tidak bisa menduganya. Tapi agaknya mereka bukanlah orang-orang dari Jawa Dumpa ini. Pakaian yang mereka kenakan agak lain. Apakah tidak mungkin kalau mereka itu adalah orang-orang dari kerajaan yang ada di seberang Jawa Dumpa ini atau di seberang Pasundan ini? Entahlah Dinda, bisa jadi begitu. Tapi kita tidak usah memikirkan mereka lagi. Agaknya orang tua yang melawan Dinda itu tadi bisa mengerti semua persoalannya. Ampun Gusti Prabu yang mulia, hamba masuk menghadap tanpa dipanggil. Ada apa prajurit? Di luar ada seorang perempuan dari Mataram yang ingin menghadap pada Gusti Prabu. Sejenak Purbaya dan Cempaka saling pandang. Akhirnya Purbaya menarik nafas. Dia memberi perintah pada prajurit itu untuk membawa perempuan dari Mataram itu. Tak lama kemudian, perempuan yang ternyata adalah Anting Wulan masuk menghadap. Oh, Bibi Wulan. Selamat datang, Bibi. Bibi, saya sampai kaget mendengar ada perempuan dari Mataram yang mau menghadap. Tidak tahunya Bibi Wulan. Salam sejahtera, Bibi Wulan. Salam sejahtera, Tuanku Prabu Purbaya dan Permaisuri Cempaka. Senang sekali saya dapat menjumpai Tuanku berdua. Oh ya, bagaimana keadaan Tuanku berdua? Biasa saja, Bibi Wulan. Tidak ada perubahan. Oh, bagus kalau begitu. Tapi saya dengar Tuanku baru pulang dari Gua Karang, dan wajah Tuanku berdua tampak begitu lelah. Mata Tuanku agak merah. Sepertinya Tuanku berdua kurang tidur. Kalau begitu, kedatangan saya ini mengganggu. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang akan diceritakan oleh Purbaya dan Cempaka pada Anting Wulan? Dan bagaimana dengan Anting Wulan kalau mengetahui bahwa Kayan telah pulang ke Mataram? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-39 yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di Radio Kesayangan Anda. Sampai jumpa.